Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladhulumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladhulumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat dari Allah Jalla wa ala sehingga pada sore hari ini kita kembali bertemu dan berkumpul di majlis ilmu agama online ini mengkaji kitab Kunuzus Sirah terkait Sirah An-Nabawiyah ala sahibiha afdalus salati wa taslim. Maka kepada Allah Jalla wa'ala kita memohon dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung yang apabila ia diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mempertemukan kita di majlis ilmu agama yang online ini, agar ia kembali mempertemukan kita di dalam syurganya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa pada hari kiamat kala, amin ya rabbal alamin. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali bacaan kita kitab Kunuzus Sirah setelah pada pertemuan yang lalu kita mendengar kisah keislaman sahabat yang mulia Tufail bin Amr Ad-Dausi. Tufail bin Amr Ad-Dausi, kisah yang luar biasa tentang kehidupan atau kisah tentang keislaman beliau. Dan sebelum saya melanjutkan bacaan kitab ini, ada beberapa faedah tambahan yang ingin ana sebutkan sebagai penyempurnaan terhadap kisah Islam sahabat yang mulia Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu anhu yang telah kita simak pada pertemuan yang lalu. Nah, bahwa Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu anhu, beliau setelah masuk dalam Islam kemudian pulang mendakwahi anggota keluarganya, maka istri, orang tua dan yang lainnya dari keluarga beliau pun ikut serta masuk Islam melalui beliau. Kemudian beliau pun mendakwahi kaumnya, maka sebagian mereka ada yang tidak langsung mengikuti beliau kecuali Abu Hurairah radhiyallahu an. Kemudian beliau pun kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah dari Yaman. Beliau menyampaikan bahwa kaum beliau tidak langsung menerima dakwah yang beliau sampaikan kepada mereka. Maka beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan kejelekan terhadap mereka. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam justru berdoa, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada Daus. Kemudian Nabi berpesan kepada beliau, irji' ila qaumika wad'uhum warfuq bihim. Kembalilah engkau ke kaum. Tetaplah engkau mendakwahi mereka dan bersikap lemah lembutlah engkau kepada mereka. Beliau pun kembali ke Yaman dan mendakwahi mereka, maka mereka pun semuanya mengikuti beliau masuk Islam. Dan ya, pada tahun 7 Hijriah, nah beliau dan beberapa kaum muslimin yang telah Islam bersama beliau ikut hijrah ke Madinah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Khaybar pasca perang Khaybar, dan memberikan sebagian harta perang kepada beliau dan kaum muslimin yang ikut bersama beliau. Ini kesimpulan dari kisah beliau yang telah kita simak pada pertemuan yang lalu. Baik. Tufail bin Amr Ad-Dausi setelah hijrah ke Madinah, beliau senantiasa melazimi menghadiri majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berpisah dengan dunia yang fana ini. Beliau wafat di masa khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yaitu tatkala terjadi perang melawan orang-orang yang murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti Musailamah al-Kadzdzab, seorang yang mengaku sebagai nabi yang berada di Yaman dan memiliki pengikut yang sangat banyak. Dalam peperangan tersebut beliau mati syahid. Bagaimanakah kisah mati syahid beliau? Saya bacakan. Ketika dalam perjalanan menuju perang Yamamah melawan Musailamah al-Kadzdzab dan pasukannya, beliau mimpi. Kemudian beliau menceritakan kepada para sahabatnya isi mimpi beliau. Beliau menyatakan, "Inni ra'aitu ru'yan fa'abbiruha li." Sungguh aku telah mimpi. Aku berharap kalian dapat mentakwilkan mimpiku tersebut untukku. Faqalu wa ma ra'ait. Para sahabat pun bertanya, apa mimpimu? Apa yang kau lihat di dalam mimpimu? Beliau pun berkata, ra'aitu anna ra'si qad huliq. Aku mimpi kepalaku dibotakkan. Wa anna ta'iran kharaja min fami. Dalam mimpi tersebut aku juga melihat ada seekor burung yang keluar dari mulutku. Wa anna imra'atan adkhalatni fi batniha. Seorang wanita memasukkan aku ke dalam perutnya. Wa anna bani Amr ja'ala yatlubuni hasisan lakinnahu hila baini wa bainah. Dan di dalam mimpi tersebut aku melihat putraku ini Amr yang ikut serta bersama beliau dalam perang melawan Musailamah al-Kadzdzab dan bala tentara yang tersebut, ia ingin mengejarku. Dia mengejarku dengan cepat, akan tetapi dia dihalangi antara aku dengannya. Tidak dapat mengejar ayahnya. Faqalu, maka para sahabat menjawab, khairan. Ini mimpi yang bagus, tanpa menyebutkan takwilnya. Mereka hanya menjawab, khairan. Mimpi yang bagus. Ini jawaban paling singkat, padat dan selamat. Maka beliau menjawab, ama ana wallah laqad awwaltuha. Adapun aku, maka sungguh aku telah memiliki takwilnya. Takwil mimpiku adalah amma halqu ra'si fadzalika anhu yuqta. Takwil bahwa kepalaku akan dibotakkan, takwilnya adalah bahwa kepalaku akan dipenggal dalam perang ini. Wa amma ta'irul ladzi kharaja min fami fahuwa ruhi. Adapun takwil tentang seekor burung yang keluar dari mulutku, takwilnya adalah ruhku. Ya. Ruhku akan keluar dari jasadku. Wa amal mar'atul lati adkhalatni fi batniha fahiyal ardu tuhfaru li fa'udu fanu fi jawfiha. Adapun takwil bahwa ada seorang wanita memasukkan aku ke dalam perutnya adalah bumi. Ya. Aku akan dimasukkan ke dalam liang kubur. Ya. Di dalam tanah. Wa inilla arju an uqtala syahida. Dan aku sangat berharap dibunuh mati syahid di medan perang. Ingat ya, bukan di medan demonstrasi, ya. Bukan di medan, ya, melawan pemimpin. Ya, melawan pemimpin yang sah itu bukan jihad, itu namanya aksi pemberontakan di dalam Islam. Yang Allah katakan, fa in baghat ihnahuma 'ala al-ukhra faqatil allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Apabila ada sebagian kaum muslimin yang memberontak kepada pemimpin yang sah, memisahkan dirinya dari kaum muslimin, keumuman kaum muslimin, maka perangi mereka hatta tafi'a ila amrillah, sehingga kaum muslimin yang memberontak tersebut kembali bersatu dengan keumuman kaum muslimin di bawah pemimpin yang telah sah. Wa amma talabu bani li fahuwa ya'ni annahu yatlubu shahadatan lati sa'ahdha biha. Adapun takwil bahwa putraku ini mengejarku tetapi dia dihalangi antara aku dengan dirinya, yaitu dia juga ingin mati syahid sepertiku, tetapi dia tidak mendapatkannya seketika itu. Ya, tidak mendapatkannya bersamaku. Ya. Akan tetapi dia akan memperoleh keutamaan mati syahid tersebut setelahku nanti. Ya, ini takwil mimpi beliau yang beliau takwilkan sendiri. Maka di dalam perang Yamamah tersebut, beliau pun sahabat Tufia bin Amr Ad-Dausi ini diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan ujian yang luar biasa. Beliau ya dibunuh oleh kaum musyrikin yang berada di barisan Musailamah Al-Kadzab, sehingga beliau jatuh tersungkur mati syahid di dalam perang tersebut. Adapun putra beliau yang bernama Amr, beliau tetap hidup, masih hidup ya, setelah bapaknya meninggal, dan tetap meneruskan peperangan tersebut sehingga beliau terluka parah dan terpotong telapak tangan kanan beliau. Setelah itu beliau pun kembali ke Madinah bersama pasukan kaum muslimin ya. Meninggalkan telapak tangan kanan beliau yang sudah dipotong dan ayahnya yang telah mati syahid di negeri Yamamah. Di masa khilafah Umar bin Khattab, Amr bin At-Tufail pernah berada di sisi Umar. Di saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dibawakan hidangan makanan. Amr bin Tufail ikut hadir bersama manusia di sisi Umar. Beberapa orang duduk di sisi Umar. Kemudian Umar pun mengajak orang-orang tersebut untuk memakan hidangan tersebut. Fatanaha Amran. Kemudian sahabat yang mulia ini, sahabat bin sahabat ini pun ya, bergeser, menarik dirinya dari majlis tersebut. Beliau malu, tidak ingin ikut serta makan bareng bersama beberapa orang di sisi Umar saat itu. Melihat beliau demikian, maka Umar bin Khattab, seorang amil mukminin yang memiliki sifat perhatian terhadap sahabatnya, terhadap rakyatnya, beliau pun berkata, malak, kenapa kamu? La'allaka ta'akharta 'ani ta'ami khajalan min yadik. Sepertinya engkau tidak mau ikut serta makan bersama kami karena engkau malu tidak punya tangan. Telapak tangan kananmu telah putus. Sepertinya karena ini. Beliau pun menjawab, beliau pun transparan. Ajal butoi wahai Amirul Mukminin. Benar. Ya, ini sebabnya. Maka Umar pun menyatakan, wallah la azuqa hadha ta'ama hatta takhliyatahu biyadikal maqtu'ah. Demi Allah, wahai Amr bin Tufail, aku tidak akan menyantap hidangan makanan ini sehingga engkau meletakkan tanganmu yang sudah putus ini ke dalam hidangan ini. Dipaksa oleh Umar untuk memakannya sebagai bentuk pemuliaan dari Umar kepada beliau. Kemudian Umar menyatakan, wallah, ma fil qawmi ahadun ba'aduhum fil jannah illa at yuridu bidhalika yadah. Demi Allah, saat ini tidak ada satupun manusia yang sebagian anggota tubuhnya sudah berada di dalam syurga kecuali engkau. Maksudnya adalah telapak tangan kanan beliau yang putus dipotong oleh musuh di medan perang. Demikian cara Umar bin Khattab radhiyallahu an mendidik kaum muslimin. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka pada masa pada khilafah Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pun menyusul ayah beliau yang mati syahid di medan perang Yamamah. Ya, tatkala terjadi perang Yarmuk, ya, perang antara kaum muslimin dengan Romawi di tahun 15 Hijriah, beliau ikut serta di dalamnya dan kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah dan beliau pun syahid di dalam perang tersebut. Allahu Akbar. Ayah beliau mati syahid di medan perang Yamamah melawan Musailamah Al-Kadzab dan bala tentaranya di masa Abu Bakar, dan beliau pun ikut menyusul ayahnya mati syahid di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam perang Yarmuk, peperangan kaum muslimin ya, antara kaum muslimin dengan Romawi pada tahun 15 Hijriah. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah asy-syahadata bi shidq, ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyi." Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Barang siapa yang meminta kepada Allah keutamaan mati syahid dengan hatinya yang jujur, maka Allah akan memberikan kepadanya kedudukan para syuhada sekalipun ia mati di atas tempat tidur karena kejujurannya. Nah, demikian juga jamaah dimuliakan Allah, barang siapa yang jujur ingin haji, ingin umrah, jujur ingin bersedekah, jujur ingin melakukan ibadah ini dan itu, hanya saja dia belum melakukannya karena belum ada kemampuan atau kesempatan, kemudian dia mati, maka insyaallah taala telah tercatat pahalanya di sisi Allah jalla wa ala untuknya. Man sa'ala Allah asyhadata bisidq ballaghahu Allah manazil asyhada wa in mata ala firashih. Barang siapa yang memohon keutamaan mati syahid kepada Allah dengan hatinya yang jujur, maka Allah jalla wa ala akan menganugerahkan kepadanya kedudukan syuhada sekalipun ia mati di atas tempat tidurnya. Ini beberapa faedah tambahan terkait kisah Islam ya sahabat yang mulia ini, Tufail bin Amr ad-Dausi dan putra beliau Amr. Yeah. Nama putra beliau sama dengan nama ayah beliau. Dan ini biasa orang Arab ya. Yeah, biasa orang Arab seperti itu. Nama anaknya sama dengan nama ayahnya. Amr bin Tufail bin Amr ad-Dausi. Nah, Amr sahabi. Yeah. Tufail juga seorang sahabi. Allahu Akbar. Baik, berikut ini kata penulis rahimahullahu ta'ala wa hafizah, jaharun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bidda'wah. Sirah tentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal kenabian beliau, beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Semenjak turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq yang beliau terima dari Jibril alaihi salam yang datang kepada beliau yang sedang berkhalwat kepada dengan Allah di dalam Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat pertama. Ya, 3 tahun di awal kenabian beliau, beliau berdakwah sembunyi-sembunyi, ya. Dan telah kita ketahui beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memeluk Islam di fase dakwah Nabi yang sembunyi-sembunyi. Berikut ini kata penulis, lamma nazala qaulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر قال جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة إلى التوحيد. Semenjak turun firman Allah Jalla wa'ala yang berbunyi ya ayuhal mudathir, wahai orang yang berselimut, qum fa'andir, bangun, berikan peringatan kepada umatmu. Al-inzar adalah memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah dan tidak mau mengikuti agama Allah, diingatkan mereka dengan neraka, dengan azab, dan mereka diingatkan dengan keindahan syurga untuk orang-orang yang mau beriman dan beramal saleh. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu. Wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Maksudnya kata para ulama, bersihkan dirimu dari segala kotoran syirik. Karena di fase Mekah, di awal-awal dakwah, belum ada kewajiban salat ketika ayat ini turun. وَرُّجِجَ فَحْجُرْ, jauhilah segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. وَلَا تَمْنُوا تَسْتَكْثِرْ, dan jangan sekali-kali engkau menganggap dirimu telah berjasa dan telah berbuat banyak untuk Allah Jalla wa'ala. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ, dan bersabarlah engkau di jalan Rabbmu. 7 ayat pertama dari surat Al-Mudathir. Semenjak ayat ini turun kepada beliau, 3 tahun setelah turun 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, jaharan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidda'wati ila tauhid, maka nabi pun mulai menampakkan dakwah tauhid beliau secara terang-terangan. وذلك أن الله تبارك وتعالى انتزعه من النوم والتدثر والدفء إلى الجهاد والكفاح والمشقة. Karena Allah Jalla wa'ala telah memerintahkan beliau untuk bangun dari tidurnya, melepaskan selimutnya, untuk menegakkan jihad dan memikul al-masyaqqah, pengorbanan yang sangat memberatkan. Allah berfirman, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangunlah engkau, berikan peringatan. Apa maknanya? Maknanya kata Syekh, ka'annahu qila lahu. Maknanya seakan-akan dikatakan kepada beliau, innal ladzi ya'ishu li nafsihi qad ya'ishu mustariha. Orang yang hidupnya untuk dirinya, dia tidak diutus untuk manusia, dia bisa hidup dalam keadaan santai. Wa amma ant, adapun engkau wahai Nabi Muhammad, alladzi tahmilu hadzal 'abal kabir fama lak wan naum. Engkau membawa amanah yang besar, engkau tidak punya kesempatan untuk bersantai dan untuk tidur-tidur. Wa malaka warraha, tiada waktu untuk engkau beristirahat di dunia ini. Wa malaka wal firasud dafi, tiada waktu untukmu untuk menikmati tempat tidur yang nyenyak. Ini maknanya, ya ayyuhal muddatsir, qum lil amri al-'azhim alladhi yantadhiruk, bangunlah engkau untuk suatu perkara besar yang sedang menunggumu. Wal'abath thaqil al-muhayya' lak, sebuah amanah yang berat yang telah disediakan untukmu. Qum lil jahdi wan nasab wal kad wat ta'ab, bangunlah engkau untuk suatu pengorbanan yang akan, yang sangat berat, yang melelahkan dan meletihkan dirimu. Qad madha waqtu an-naum war-rahah, karena waktu tidur dan istirahat telah habis. Wa ma 'ada mundu al-yawma illa sahru al-mutawasil wal jihad at-tawil asyaq. Adapun waktu saat ini dan seterusnya adalah waktu begadang yang terus-menerus, waktu jihad yang panjang dan sangat berat. Qum fatahayya li hadzal amri wasta'i, bangunlah engkau untuk perkara ini dan bersiap-siaplah engkau. Ini maknanya, ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Qala hakadha amara Allah tabaraka wa ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam an yaquma wa yajhar bi da'wati ila Allah. Demikianlah perintah Allah jalla wa ala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar beliau bangun dan berdakwah secara terang-terangan di tengah-tengah kaumnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim pada nomor 204 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita awal mula dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Kata beliau, "Lamma unzilat hadhil ayah wa anzir 'ashiratakal aqrabin," semenjak Allah menurunkan firman-Nya, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin," dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, Asy-Syu'ara ayat 214. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, semenjak ayat ini diturunkan kepada beliau, da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u fa'amma wa khass, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memanggil, menyeru Quraisy, kabilah Arab yang paling mulia di Mekah, ya, dan merupakan keluarga besar beliau. Nah, beliau memanggil orang-orang Quraisy, menyuruh mereka, fajtama'u, mereka pun berkumpul, fa'amma wa khass, beliau pun memanggil mereka secara umum dan memanggil beberapa orang dari mereka secara khusus, dari orang-orang yang terdekat nasabnya kepada beliau. Tatkala mereka telah berkumpul, maka beliau pun berkata, ya bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai putra-putra anak keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Dan kita tahu nasab Nabi SAW sampai Ka'ab bin Lu'ay, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kalab bin Murrah, ya, bin Ka'ab bin Lu'ay, ya, bin Ghalib dan seterusnya. Anqidhu anfusakum minan nar, aku berpesan kepada kalian, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka dengan mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah. Lihat keberanian Nabi SAW. Ya. Yang beliau panggil bukan anak-anak kecil, tetapi tokoh-tokoh bangsa Arab. Orang-orang yang termulia dari orang-orang mulia di tengah-tengah Arab. Ya bani kambin lu'i ainqidhu anfusakum minan nar. Wahai anak keturunan kambin lu'i, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka dengan iman dan amal saleh. Ya bani Abd Manaf, ini lebih dekat lagi kepada beliau ketimbang bani Ka'b. Ya bani Murrah bin Ka'b, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka dengan iman dan amal saleh. Ya bani Abdi Syams, ini lebih dekat lagi kepada beliau. Wahai anak keturunan Abdi Syams, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ya bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar. Wahai putra anak keturunan Abdi Manaf, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ya bani Hashim, dan ini lebih dekat lagi dengan beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Wahai anak keturunan Hashim, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka dengan iman dan amal saleh. Ya bani Abdul Muttalib, ini lebih dekat lagi kepada beliau daripada bani Hashim. Wahai bani Abdul Muttalib, anqidhu anfusakum minan nar. Selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka dengan iman dan amal saleh. Kemudian Nabi bersabda, ya Fatimah binta Muhammad, putri beliau. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, anqidhi nafsaki 'anin nar, minan nar. Selamatkanlah diri engkau dari api neraka. Jangan bersandar kepada ayahnya yang merupakan nabi, padahal beliau nabi. Fatimah udah muslimah, putri beliau, masih dikatakan oleh nabi kepadanya, anqidhi nafsaki minan nar. Selamatkanlah dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, karena aku tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk mencegah azab Allah dari kalian. Ini nabi. Ya, kok bisa-bisanya sebagian orang zaman sekarang berkata iji hanaupa dak batat, yahi abati. Yahi abu, yahi ulama karismatik, ulama rakyat tak singa dak batat-batat tak singa nabu ro kiamat, getarik lom yang ya bu. Ya. Gubi syafaat lehai. Karena ya hagean ulama rakyat mangatal lagi. Ya. Dia walaupun bandel, walaupun enggak berkerudung, walaupun enggak pakai jilbab, tapi ayahnya kan wali Allah, wali majdzub, walaupun orang fungo. Walaupun orang gila dikatakan wali majdzub. Andai kata benar-benar wali majdzub, bahkan ayahnya nabi sekalipun. Nabi katakan, ya Fatimah binta Muhammadin anqidhi nafsaki minan nar. Wahai Fatimah putri Muhammad, selamatkan dirimu dari api neraka dengan iman dan amal saleh. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a, karena aku tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk mencegah azab Allah dari kalian. Ghaira anni annalakum rahiman sa'abullu habibalaha, sekalipun aku akan tetap menyambung silaturahim dengan kalian. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Adapun azab Allah, aku tidak akan memiliki kemampuan sedikit pun untuk mencegahnya dari kalian. Ini peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putri tercintanya Fatimah radhiyallahu anha, yang merupakan sayyidatu nisa'il jannah, tokoh wanita penduduk syurga. Ini pula peringatan beliau kepada bani Hashim, kepada bani Abdi Manaf, ya, dan seterusnya. Kok bisa-bisanya, ya, seorang yang dikatakan prof, ya, ulama karismatik, ya, dikatakan cerdas, menyatakan, ya, kelompok ini pasti masuk, ya, syurga, enggak usah takut. Nanti kalau ditanya golongan mana kalian, sebutkan saja kami dari organisasi ini. Pasti itu malaikat mungkar nakir akan berkata, lewat-lewat kalau organisasi itu. La haula wala quwata illa billah. Demi Allah, ini adalah bentuk pelecehan dan perolok-olokan serta penistaan terhadap agama Allah. Ini adalah bentuk penistaan dan pelecehan terhadap malaikat Allah Jalla wa'ala. Bisa-bisanya malaikat mungkar dan nakir takut ke orang Indonesia. Dari kitab mana berita tersebut? Berani-beraninya seorang berkata demikian, la haula wa la quwata illa billah. Pada Allah berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, dengan rasul-rasulnya? Rasul Allah ada dua, dari kalangan malaikat dan dari kalangan manusia, para nabi dan para rasul. Dan ayat-ayatnya kalian rela, berani memperolok-oloknya. Sungguh kalian telah murtad setelah keimanan kalian. La ta'tadiru qad kafartum. Jangan banyak beralasan. Allahu Akbar. Ini masalah akidah. Jangan kita bermain-main dengan nama Allah. Jangan kita bercanda dengan agama Allah. Jangan kita menjadikan malaikat sebagai candaan kita, karena itu salah satu dari pembatal Islam yang disepakati oleh para ulama. Dan masalah surga dan neraka bukan masalah kecil. Nabi sendiri berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah binta Muhammadin, anqidhi nafsaki minan nar fa inni la ughni anki minallahi syai'a." Selamatkan dirimu dari neraka Allah dengan iman dan amal saleh, karena aku tidak akan mampu mencegah azab Allah darimu. Ini sabda Nabi kepada putrinya Fatimah. Ya. Apalagi hanya seorang kiai, ya. Tidak boleh seorang bersandar kepada ilmu dan kesolehan orang tuanya. Dan orang lain pun tidak boleh membenarkan pelanggaran agama yang dilakukan oleh seseorang hanya karena alasan orang tuanya wali. Lah, Nabi telah bersabda, "Man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabuh." Allah juga berfirman, "Wala taziru waziratun wizra ukhra." Suatu jiwa tidak akan memikul jiwa dosa yang dilakukan oleh jiwa yang lainnya. Nah, putri, putra, para sahabat, kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun mereka dari ahlul bait, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat taat kepada Allah. Mereka ahli salat tahajud, mereka ahli puasa, ahli Al-Quran, ahli sedekah, ahli zakat, ahli puasa. Nah, sekalipun mereka dari ahlul bait. Nah, barakallahu fikum. Yeah. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa'ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, lamma nazalat hadihil ayah wa anzir ashirataka al-aqrabin, tatkala turun firman Allah, wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu terdekat. Kata beliau, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta sa'id as-safa fahataf ya sabahah. Maka Nabi pun keluar dari rumahnya sehingga beliau naik ke bukit Safa. Bukit Safa di masa itu tentunya masih sangat tinggi. Kalau kita sekarang pergi haji atau umrah sudah pendek, ya, sudah pendek, bahkan sudah di dalam kaca, ya. Di masa itu Safa dan Marwah adalah dua bukit yang tinggi, yang Ka'bah berada di bawahnya. Nabi naik ke bukit Safa dan berteriak dengan suara yang sangat keras, ya sabahah, ya sabahah, ya sabahah. Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh orang Arab untuk memanggil masyarakat karena suatu perkara yang sangat penting dan genting. Ya sabahah, ya sabahah. Nah, orang Arab dahulu kalau ingin memanggil manusia, memanggil suatu masyarakat untuk suatu perkara yang sangat penting, maka mereka akan naik ke bukit dan berteriak dengan suara yang keras, ya sabahah, ya sabahah. Faqalu man hadha alladhi yahtaf. Maka orang-orang musyrik Mekah pun berkumpul, mereka saling bertanya, siapa yang berteriak ini, teriakan siapa ini? Mereka pun menyatakan, Muhammad. Ini teriakan Muhammad yang mereka kenal sebagai orang yang jujur, seorang yang mulia. Fajtama'u ilaih, maka mereka pun berkumpul di sisi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka telah berkumpul, maka Nabi pun memanggil, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani fulan, ya bani Abdi Manaf, ya bani Abdul Muttalib. Kemudian mereka pun berkumpul. Kemudian Nabi menyatakan, Ara'aitukum law akhbartukum anna khaylan takhruju bisafhi hadzal jabal akuntum musaddiqi. Apakah andai kata aku menyampaikan kepada kalian, mengkabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan kuda dari belakang gunung ini yang akan membantai kalian, apakah kalian akan mempercayakanku atas berita tersebut? Nih. Maka mereka bukan sekedar menyatakan nusaddiquka, kami akan membenarkanmu. Mereka bukan sekedar berkata demikian. Allah membuat mereka memberikan sebuah persaksian yang luar biasa untuk kebenaran. Persaksian kebenaran untuk Nabi kita. Yang akan menjadi bumerang dan senjata terhadap mereka sendiri. Karena kesombongan dan peperangan mereka terhadap dakwah Nabi SAW. Tatkala Nabi berkata demikian kepada mereka, mereka semua menjawab, ma jarratna alaika kadiban qat, kami belum pernah mendapati engkau dusta selama engkau hidup di tengah-tengah kami. Tetapi begitu Nabi mengajak mereka kepada tauhid, mengajak mereka kepada sunnah, memperingatkan mereka dari bahaya syirik dan bid'ah, maka mereka menyatakan, syairun majnun, Muhammad itu ahli syair yang gila, sahir, tukang sihir, pemecah belah umat. Allahu Akbar. Wahakadha, kata Syekh, wahakadha yushhidu ahlu Makkah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala al-mashhur aw wahakadha yashhadu ahlu Makkah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-mashhur ba'da 43 sanah bi annahum ma jarrabu alaihi al-kadhiba abada. Demikianlah persaksian penduduk Mekah untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka belum pernah mendapati majarrabu alaihil kadhiba abada, mendapati Nabi kita berdusta selama hidup bersama mereka 43 tahun atau 40 ya tahun menurut pendapat yang masyhur. Wa sayatina min qissati Abi Sufyan, dan akan datang setelah ini kisah Abu Sufyan yang ditanya oleh Herakl tatkala Abu Sufyan berada di sisi Herakl pada tahun 7 Hijriah, dan saat itu Abu Sufyan masih sebagai tokoh musyrik yang sangat membenci Nabi dan kaum muslimin saat itu. Ketika Herakl Raja Romawi bertanya kepada Abu Sufyan, hal kana Muhammadun yakdzib qabla an yaqula ma qal, apakah Muhammad itu pernah berdusta sebelum ia berdakwah, sebelum ia mengaku Nabi? Qala la, Abu Sufyan pun menjawab, tidak. Oleh karena yang ketika Nabi berkata demikian kepada mereka, andai kata aku menyampaikan kepada kalian bahwa ada pasukan kuda yang sedang menuju terhadap kalian di belakang gunung ini, akuntum musaddiqi, apakah kalian akan membenarkan aku? Maka mereka menjawab, ma jarrabna alaika kadiban qat, kami belum pernah mendapati engkau berdusta sama sekali. Setelah mereka menjawab demikian, maka Nabi pun berkata, inni nadhirul lakum baina yaday azabin syadid, sesungguhnya aku adalah Nabi akhir zaman yang membawa peringatan kepada kalian sebelum datang azab yang pedih. Maka lihatlah apa balasan kaum musyrikin setelah mereka mengetahui bahwa Nabi memanggil mereka untuk menyampaikan bahwa dirinya adalah Nabi dan Rasulnya akan mengajak mereka ke agama Allah. Yang pertama kali menjawab dan membalas peringatan Nabi tersebut adalah seorang yang sangat populer dan dikenal oleh setiap Muslim dan non-Muslim. Ya? Nakal-nakalnya seseorang tetap namun tiada yang mampu diberikan nama dengan nama orang ini. Ya? Yaitu Abu Lahab. Nakal-nakalnya anak gaul sekarang, kalau dia muslim enggak akan mau dinamakan dengan Abu Lahab. Da ane itmayang mintakeun Abu Lahab item lehakna. Mau bertengkar dengan kita kalau kita panggil dia Abu Lahab walaupun dia nakal. Ya. Yeah. Maka Abu Lahab langsung bangun, langsung berdiri dan menyatakan, tabbalaka, sungguh celaka engkau wahai Muhammad. Ana jama'tana ila lihada, engkau tidak mengumpulkan kami hanya untuk ini. Ini balasan Abu Lahab kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, paman kandung beliau, saudara kandung ayahanda beliau, yang sangat mencintai Nabi, yang sangat senang bahagia ketika Nabi lahir. Abu Lahab. Ya. Tatkala Nabi menyampaikan kepada mereka bahwa beliau adalah Nabi akhir zaman yang ingin mengajak mereka ke tauhid, kepada sunnah, ingin menyelamatkan mereka dari azab Allah dengan meninggalkan syirik, bidah dan maksiat, maka Abu Lahab, orang terdekat dengan beliau, nasabnya yang masih sedarah dengan Nabi kita, langsung berkata, tabbalaka, sungguh celaka engkau, ama jama'tana ila lihada, hanya untuk ini engkau kumpulkan kami, artinya ini enggak penting. Ya, demikianlah jawaban sebagian orang. Orang yang enggak cinta agama, perkara agama adalah perkara yang enggak penting. Ya, masa kita udah capek-capek kumpul cuma bahas ini, akhi. Ya, bahas yang lain ajalah, enggak, jangan bahas masalah mati, neraka dululah. Gua masih pengin hidup lama nih. Ya, itu nanti aja, masih masa sedang diuruk kopi bicaranya masalah agama sih, kaku sekali. Ya. Itu adalah kriteria-kriteria orang-orang kafir yang diwariskan oleh sebagian kaum muslimin. Menganggap enteng masalah agama, meremehkan perkara agama. Ya. Tatkala Abu Lahab berkata demikian kepada Nabi Allah Jalla wa'ala, kepada Rasulnya, kepada kekasihnya yang maha kuasa, maka Allah langsung membela Nabinya, kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah turunkan firman-Nya, tabbat yada Abi Lahabin wa tab, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab dan sungguh celaka dia. Allah ulang-ulangi sebanyak dua kali, celaka Abu Lahab dan celaka dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, harta dan apa yang dia miliki dari dunia ini sungguh tidak mampu memberi manfaat untuknya sedikit pun. Sayasla naran dzat lahab, dia akan masuk ke dalam neraka jahannam yang akan dilahap oleh api yang ada di dalamnya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, lebih pedih lagi, dia masuk ke dalam neraka dilahap oleh api neraka, dan istrinya sebagai pembawa kayu bakar yang akan membakarnya, karena istrinya juga termasuk orang yang sangat benci kepada Nabi, yang sangat memerangi Nabi dan kaum muslimin bersama suaminya Abu Lahab. Maka kata Syekh, "Tsumma kanat ba'da dzalika ad-da'wah al-jahriyah wa amara Allah tabaraka wa ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam ba'da 3 sinin min al-bi'tha bi an yasna bima umira an yasbir 'ala adhal musyrikin wa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza sallu dhahabu fi sya'am istakhfu bi salatin min qaumihim." Maka setelah itu mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah secara terang-terangan. Ya, setelah Allah Jalla wa'ala memerintahkan beliau berdakwah secara terang-terangan, setelah 3 tahun sebelumnya beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Allah Jalla wa'ala pun memerintahkan beliau untuk bersabar atas gangguan yang akan beliau terima dari kaum musyrikin. Dah bahkan para sahabat beliau saat itu ketika salat, mereka pergi ke lembah-lembah bersembunyi salat agar tidak dilihat oleh kaum musyrikin. Subhanallah. Nah, sekarang sebagian kaum muslimin tidak mau salat bukan karena takut kepada orang-orang kafir, tetapi malu kepada sesama muslim. Ini yang gaulnya keterlaluan, gaul anak gaul yang melampaui batas. Saking gaulnya enggak berani pergi salat, malu sama kawan-kawannya, padahal kawan-kawannya muslim juga. Azan dikumandangkan, dia sedang duduk di atas kursi kafe, ya, dengan segelas kopi atau yang lainnya di atas meja kafe. Begitu azan dikumandangkan, hatinya mulai bergetar. Masjid. Aduh, kalau aku pergi ke masjid, ya malu sama kawan-kawan. Ya, akan ditertawain oleh mereka. Akhirnya dia pun tidak berani ke masjid. Nanti aja dah. ya sholat di rumah aja, kan sholat jamaah juga khilaf di antara ulama, repot. Kalau ada orang yang sudah bermudah-mudahan perkara agama karena sudah berilmu, repot untuk diluruskan, ya. Seperti ucapan sebagian orang, dulu saya enggak isbal, tetapi setelah tahu pembahasan isbal, saya sekarang jadi isbal lagi. Orang yang seperti ini sulit untuk disadarkan lagi. Ya. Saya dulu tahu dakwah salaf. Dulu saya salafi juga, tapi setelah saya paham nuntut ilmu agama, saya keluar dari salafi. Dia kira salafi itu apa? Organisasi yang ada keanggotaannya gitu. Ya. Demikianlah sebagian orang diberikan bisikan oleh syaitan. Udahlah, nanti aja saya sholatkan. Masalah sholat jamaah juga khilaf, ada yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang fardu ain, ada yang bilang sunnah muakkadah. Ya. Akhirnya dia pun tetap meneruskan duduknya di warung kopi. Sampai waktu telah keluar, sudah habis, baru dia sadar. Ya. Waktu duhur sudah habis, dia belum melaksanakan sholat duhur. Apa sebabnya? Malu sama kawan-kawannya yang mereka juga muslim. Ini kan aneh. Adapun para sahabat Nabi, mereka sholat sembunyi-sembunyi di dalam lembah-lembah yang ada di Mekah, karena kalau mereka sholat secara terang-terangan akan dilempari dengan kotoran-kotoran hewan, akan ditendang, akan ditampar, akan dipukul. Maka mereka pun pergi ke lembah-lembah untuk sholat sembunyi-sembunyi. Sampai-sampai kata Syekh, fabaina Sa'ad ibn Abi Waqqas fi nafarin yusalluna fi syi'abi Makkah, tatkala Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan beberapa sahabat yang lainnya sedang salat di dalam lembah Makkah, id zahara alaihim ba'dul musyrikin fanakaruhum, tiba-tiba ketahuan oleh sebagian kaum musyrikin, maka kaum musyrikin tersebut pun mengingkari, meledek, mencela, merendahkan mereka yang sedang salat. Para sahabat enggak terima. Hatta qataluhum. Maka terjadilah pertikaian, perkelahian antara beberapa para sahabat Nabi dengan kaum musyrikin. Fadaraba Sa'd ibn Abi Waqqas rajulan minal musyrikin bilha jaman fashajjah. Maka Sa'd ibn Abi Waqqas tak sabar, tak sanggup tahan. Beliau memukul seorang laki-laki dari musyrik dengan pelana onta beliau sampai melukainya. Fakana awwala damin uhriqa fil Islam, maka itu adalah darah yang pertama kali diteteskan di dalam Islam. Dan ini salah satu keutamaan Sa'ad ibn Abi Waqqas, orang yang pertama kali meneteskan darah musuh Allah dari kalangan musyrikin demi Islam sebelum ada perintah jihad. Lihat perjuangan para sahabat Nabi SAW. Untuk bisa sholat, mereka harus pergi ke lembah Mekah. Sembunyi-sembunyi. Karena kalau sholat secara terang-terangan, akan diganggu. Dilempari dengan kotoran hewan, ditendang, ditampar, diludahi. Sampai-sampai ada sebagian mereka yang mati karena disiksa. Seperti Sumayyah, ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma oleh musuh Allah Abu Jahal. Harapun kita walillahilham saat ini berada di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Tiada yang mempermasalahkan kita sholat, kita jenggot, kita tidak isbal, wanita bercadar, tapi juga masih malu. Masih malu. Sementara Nabi dan para sahabatnya memperjuangkan agama Allah demi menerangkan hukum Allah tersebut, mereka ada yang mati dibunuh. Ya, ada yang ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma yaitu Sumayyah. Gigi taring beliau dipatahkan dalam perang Uhud. Para sahabatnya ada yang dimutilasi. Kemudian datang kita enggan mengamalkannya hanya karena tidak pede. Ya. Bukan karena ada orang yang meletakkan senjata di kepala kita. Kalau itu lain lagi. Kalau kamu salat, saya tembak. Kalau kamu jenggot, saya tembak. Kalau kamu enggak isbal, saya tembak. Kalau kamu bercadar, saya tembak. Itu lain lagi. Ini sekedar enggak pede. Khawatir dibilang Wahabi. Khawatir dibilang kadrun. Khawatir dibilang ninja. Malu. Akhirnya meninggalkan perintah-perintah Allah. Tetapi maunya masuk syurga Firdaus. Emangnya di situ ada orang dalam untuk masuk syurga Firdaus. Para sahabat Nabi mendapatkan predikat radhiyallahu anhum, orang-orang yang telah diridhai oleh Allah. Mereka mendapatkan vonis dari Allah sebagai orang-orang yang masuk ke dalam syurganya semenjak mereka masih hidup, bukan karena mereka orang-orang yang kucing-kucingan masuk di dalam mengikuti sunnah Nabi, bukan karena mereka menerapkan sunnah Nabi ele-elean, tetapi dengan mengorbankan nyawa, harta, dan kehormatan. Seperti Sumayyah, beliau disiksa dan mati karena ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal di awal-awal Islam di Mekah. Mereka sholat harus pergi ke lembah Mekah agar tidak ada kaum musyrikin yang melihat mereka untuk bisa sholat. Adapun kita walillahilham saat ini, kita bisa bebas ke masjid, ya, kita bisa melihara jenggot secara terang-terangan, ya. Ada orang yang ingin merendahkan, terserah. Ya, ada yang bilang, oh kalau berjenggot itu mirip kambing, karena kambing punya jenggot lah. Yang nggak punya jenggot siapa? Hewan. Coba perhatikan, hewan yang nggak punya jenggot mana? Jauh lebih jelek hewan yang nggak punya jenggot daripada hewan yang punya jenggot. Kambing halal, hewan yang nggak punya jenggot haram. Allah jadikan perumpamaan yang kotor, yang jelek di dalam Al-Quran. Ya. Nabi berjenggot, kenapa harus malu? Ya. Nabi yang memerintahkan kita untuk tidak boleh isbal, ayat dan hadis yang menyuruh wanita untuk menutup seluruh auratnya, Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita salat, Allah dan Rasulnya yang melarang kita berbuat bidah, berbuat maksiat, ada apa? Manusia ingin mempermalukan kita? Ya, inna kafainaka almustahzi'in. Inna ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Innahum la yughnu 'anka min Allahi syai'a. Ini firman Allah kepada nabi kita. Sesungguhnya kami telah meletakkan engkau di atas agama syariat kami. Fattabi'ha, ikuti agama kami. Wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, dan jangan sekali-kali engkau berpaling dari agama kami karena mengikuti keinginan hawa nafsu manusia. Karena banyak orang melanggar agama bukan karena tak tahu, bukan karena ada ancaman pistol di depan kepalanya, cuma gara-gara enggak enak. Hana mangat pui pegalin teu leuh urang kampung hana tajab acara bid'ahnya. Hai butuh hanya metuahnya bid'ah, hanya metuah ayah pi kamu pum. Tapi mihan tajak tok tayu hana jae komplek iu kana mangat tagai. Ba piki-piki hana mangat, hana mangat, hana mangat akhibut jalah bak but syirik bid'ah. Di saat sedang di acara bidah mati gara-gara hana mangat re ke tempat yang hana mangat raka Allah gara-gara berbuat syirik bidah dan maksiat kepada Allah gara-gara enggak enak. Eh, benar nak itu bidah nak, benar nak itu haram, tapi kalau kita enggak buat nak, cuma kita yang di komplek ini yang seperti itu, akan menjadi buah bibir masyarakat di komplek, malu kita nak. Nanti ayah enggak ada kawan lagi ngopi pagi di warung kopi. Ya. Kita buat ajalah nak, setelah itu istighfar kalau sempat. Kalau sedang berbuat bidah syirik dan maksiat tersebut, malaikat maut datang mencabut nyawa Anda, mau bilang apa? Nabi bersabda, innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutup. Ayadan billah, bertahun-tahun berpegang teguh di atas tauhid, meninggalkan syirik, bertahun-tahun menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham dan meninggalkan bidah. Suatu ketika baru buat syirik atau bidah perdana, mati. Innamal a'malu bil khawatim, amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dan Nabi bersabda, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi, setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Hadis riwayat al-Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, lihat para sahabat Nabi, untuk bisa sholat harus pergi ke lembah sembunyi-sembunyi. Bukan karena malu dilihat sholat, enggak. Tetapi kalau dilihat oleh kaum musyrikin, ya, akan dilempari dengan kotoran hewan, diludahi, ditampar, ditendang, diganggu. Bukan karena enggak pede, lah. Supaya bisa sholat, mereka harus sembunyi ke lembah Mekah. Allahu Akbar. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menghilangkan sifat penakut dari hati kita untuk mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah terkena najis mughalladhah? Ya, najis mughalladhah adalah jilatan anjing ya. Naam. Idza walagha al-kalbu fi ina yahdikum falyaghsiluhu sab'an wa 'ashru thaminata bit-tarab. Dan terkena air liur anjing baik secara sengaja ataupun tidak disengaja, apakah boleh hanya dengan bilasan air saja tanpa dicampur tanah dan juga bisa dihilangkan dengan mencuci tubuh pakai sabun? Bagian ulama menyatakan tidak cukup. Karena Nabi menyebutkan perintah ulahunna bitturab. Dalam riwayat yang lain wa'afiru thaminata bitturab. Harus ada tanah baik di kali pertamanya atau kali yang akhirnya. Nah, karena ya, tanah akan menghilangkan zat-zat yang ada pada air liur anjing tersebut yang tak dapat dihilangkan oleh benda lain. Dan itu sudah dibuktikan oleh ahli-ahli medis masa sekarang. Mereka menyingkap rahasia kenapa Nabi memerintahkan kita menggunakan tanah. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Basam di dalam kitabnya Tawdihul Ahkam dan dalam kitabnya Taisirul Alam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Namun sebagian ulama menyatakan andai kata dia menggunakan sabun ya dan itu membersihkan ya dan dia lakukan sebanyak 7 kali dan satu kalinya dicampur dengan air sabun ya dari sisi sah maka sungguh sah, namun lebih selamat untuk tetap menggunakan debu atau tanah karena keumuman perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ketika memerintahkan umatnya untuk menggunakan tanah di masa itu sudah ada sesuatu yang seperti sabun di sana itu, seperti daun sidir, daun bidara. Ya. Ini seperti sabun airnya, tetapi Nabi tidak memerintahkan dengan daun bidara, tetap Nabi perintahkan dengan tanah. Wallahu a'lam bishawab. Wa la ilma indallah. Maaf, pertanyaannya berbeda dengan tema Ustaz. Ustaz, ana dan suami sementara bekerja berbeda tempat. Namun pekerjaan suami belum pasti gajinya setiap bulan. Enggak apa-apa, gaji belum pasti tetapi rezeki pasti, akhi. Ya ukhti. Ya? Karena Nabi menyatakan ma min nafsin tamutu illa wa qad istuqmila rizquh. Tiada satu nyawa yang mati kecuali telah mengkonsumsi seluruh rezekinya. Kalau rezekinya belum dimakan semuanya, pasti belum mati. Kalau udah mati, berarti rezekinya udah habis diambil. Jadi walaupun gaji gak pasti, gak apa-apa. Karena rezeki pasti. Nah, apakah ana harus bekerja dahulu setelah suami ana dapat pekerjaan yang pasti gajinya? Atau ana harus mengikuti suami walaupun gaji suami belum pasti, Ustaz? Secara hukum wanita boleh-boleh aja bekerja, namun tidak wajib. Dia. Dan kalau dia bekerja punya uang, suami tidak boleh mengambil uang dari pekerjaan istrinya. Dan si istri tidak wajib menafkahi rumah tangga suaminya. Kalau dia lakukan maka itu sunnah dan keluhuran akhlaknya. Ini dalam Islam, karena yang wajib memberikan nafkah rumah tangga adalah suami. Walaupun suami gajinya sebulan 300 ribu, si istri punya usaha penghasilan sebulannya 100 juta, tetap yang wajib beli ikan blubber ureng agam. Baik Pak Jok mengat lebih ureng agam. Bu ureng agam malam nonton MotoGP, Mbak orang kupi. Urukok, ya, Mbak Jaro, ya. Kerja be'e, malay kurung, lebu pitang lom, lian tampau rinang liat. Nyau ragam lebih nyau. Ya. Lah, di dalam Islam yang wajib menafkahi rumah tangga lelaki. Walaupun si istri konglomerat kaya raya, dia tidak berkewajiban menafkahi rumah tangga suaminya. Kalau dia mau ngasih, alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Seperti ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Ya, yang menggunakan kekayaannya di jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manfaat cowok Khadijah di akhir zaman. Nah, seorang suami harus semangat bekerja. Tidak boleh ya membuat istrinya lelah. Namun kalau si istri mau bekerja, hukum asal seorang wanita boleh saja bekerja selama pekerjaannya itu halal dan dia tidak melanggar norma-norma agama dalam pekerjaannya. Dia bisa menjaga auratnya ya, kalau safar dia safar dengan mahram. Nah, namun jika seorang suami ya, punya pekerjaan yang sudah mencukupi rumah tangga mereka ya, hanya saja tidak bisa hidup lebih mewah ya, seperti tetangga-tetangganya, maka lebih baik seorang wanita bertahan, menahan diri, bertahan di rumah, fokus merawat anak ya, dan mengurus suaminya. Insya Allah itu akan lebih berkah untuk rumah tangganya. Nah, karena wanita adalah fitnah terbesar buat kaum lelaki. Dia adalah makhluk Allah yang lemah ya, yang mudah dizalimi oleh manusia-manusia yang ada di luar rumahnya. Nah, wallahu ta'ala misal wa qarna fi buyutikun. Baik, pertanyaan berikutnya adalah mau 6 soal sama dengan Sofia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Benarkah kata sebagian orang bahwa agama Islam ini disebarkan melalui perang atau dengan pertumpahan darah? Jazakallahu khairan. Ya, kita katakan maknanya adalah dengan jihad, dan jihad itu tujuannya untuk menegakkan tauhid dan ada syarat-syaratnya. Bukankah 13 tahun di Mekah Nabi tidak berperang sementara sebagian para sahabatnya disiksa habis-habisan? Apakah Nabi 10 tahun di Madinah penuh dengan peperangan? Apakah beliau membunuh paman yang serumah dengan beliau, Abu Thalib? Enggak. Ada syarat-syaratnya. Bahkan di dalam Islam, orang kafir itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kafir mu'ahad, kafir zimmi, kafir musta'min. Ini haram dibunuh. Kafir mu'ahad adalah kafir yang sudah ada perjanjian hidup damai antara kaum muslimin dengan mereka. Ini tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya, dan tidak boleh dihancurkan kehormatannya. Nabi bersabda, man qatala mu'ahdan lam yajid afal jannah wa inna rihaha latu jadu masirata kada wa kada. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau syurga. Dan bau syurga itu telah didapat dicium semenjak perjalanan sekian lama, sekian lama. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar. Demikian juga kafir musta'min yang masuk ke negeri kaum muslimin dengan ada jaminan keamanan seperti visa yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau bahkan jaminan dari individu muslim juga berlaku. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya, dan harus jaga kehormatannya. Sebagaimana hadis Ummu Hanik dalam Sahih Muslim, ketika beliau memberikan jaminan keamanan kepada seorang individu musyrik Mekah untuk masuk ke Madinah, dan beberapa sahabat Nabi ingin melakukan tindakan keras kepada yang beliau pun langsung menemui Nabi dan menyampaikan kronologis tersebut. Maka Nabi menegur para sahabatnya dan menyatakan kepada Ummu Hanik, laqad ajarna man ajart, sungguh kami telah menjamin keamanan kepada musyrik, engkau jamin keamanan untuknya. Atau kafir dhimmi, tinggal di negeri kaum muslimin, patuh dengan peraturan kaum muslimin dan membayar upeti, juga tidak boleh dibunuh. Hatta yu'tul jizya ta'ayyadi wahum saghirun. Kecuali kafir harbi, kafir di medan perang, kafir yang memerangi kaum muslimin, yang ingin mengusir kaum muslimin dari negeri mereka. Inilah kafir yang halal darahnya, yang hartanya menjadi harta ghanimah. Itu pun ada ketentuannya, kapan menjadi wajib ya, ya, kapan tidak boleh dilakukan. Wanita-wanita yang tidak boleh dibunuh, anak-anak tidak boleh dibunuh, orang-orang yang sudah tua renta tidak boleh dibunuh. Ya, tempat-tempat ibadahnya tidak boleh dihancurkan. Ya, kalau mereka ditawan tidak boleh disiksa, harus diberikan makan dan harus ya, didawahi. Ada ketentuan-ketentuannya. Nah, barakallahu fiik. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa nam. Ada pertanyaan lain teman-teman yang di Zoom melalui audio atau pesan? Jika tidak ada maka kita cukupkan. Naam. Indak ya akhi Basrum. Ya akhi Abu Basrum Al-Fafuwi. Naam. Naam Ustaz. Naam. Sudah jam berapa kah di Papua saat ini? Ini jam 7 lewat 33 Ustaz. Sudah azan maghrib kah? Kurang 5 menit Isya Ustaz. Masya Allah. Bagaimana di Papua, musim hujan kah, musim kering atau biasa-biasa saja kah? Musim hujan sekarang ini Ustaz. Masya Allah. Musim hujan Ustaz. Masya Allah. Makanya cepat-cepat nikah antum eh. Barakallahu fiik. Naam, ada hal yang disampaikan akhi Abu Basrum? Insyaallah Ustaz. Atau teman-teman yang lain sebelum kita tutup majelis sore hari ini? Baik, jika tidak ada. Baik, jika tidak minta ada. Ini Ustaz, doanya saja semoga istiqomah di atas sunnah Ustaz. Naam, kita saling mendoakan insyaallah. Belum pasti doanya lebih mustajab daripada doa antum. Insyaallah kita saling mendoakan karena Nabi menyatakan doa seorang muslim untuk saudaranya. Ya, dalam keadaan gaib, saudara yang tidak hadir adalah doa yang mustajab. Barakallahu fiik, Allah yafadhak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi.